Siap-siap lagi, maju. Spesial buat Pandangan Wetan, Mitra Manunggal. Request dari teman-teman panitia Mitra Manunggal. Terima kasih. Terima kasih sayang. Bareng bersama juragan kapal.